Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan membaca tafsir Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita masuk pada tafsir Al-Fatihah. Ini dibaca Ali. Jadi yang dibaca pertama apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Raja Malik yang menguasai, yang menguasai hari hari pembalasan. Iya kak, hanya kepadanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan jalan dan jalan alladzina orang-orang yang an-anta, kau beri nikmat atas mereka selain Yahudi. Maghdub. Ya, dia yang lain dia. Apa maghdub? Yang dibenci, yang dimurkai. Tidak pula orang-orang yang yang terbaik. Baik, ini tafsir Al-Fatihah wahia makiyah, dan dia Al-Fatihah ini makiyah. Bermakna makiyah tentu ini muka. Ada perbedaan pendapat, tapi yang lebih mendekati insyaAllah makiyah itu adalah apa saja dari Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah, baik turunnya di Mekah atau di luar Mekah, yang penting sebelum hijrah. Pasangannya makiyah apa? Madaniyah. Kalau madaniyah itu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah, baik itu di Madinah ataupun di luar Madinah. Paham ya? Misalkan ada ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, itu turunnya ketika Nabi haji. Hajinya di mana? Arafah, di Mekah ya? Hajinya di Mekah. Disebut ayat ini madaniyah, kenapa? Karena turunnya setelah hijrah, walaupun tempatnya di Mekah. Ha? Kalau ditanya apa makna makiyah? Makiyah adalah apa? Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah. Pasangannya yaitu madaniyah, artinya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrah. Nah, dibaca di awalnya surah Al-Fatihah secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb Alam Semesta. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kemudian Syekh rahimahullah memulai tafsirnya. Ai dipakai untuk tafsir. Artinya yaitu, penjelasannya yaitu, abtadi'u, aku memulai. Bikul ismin lillahi ta'ala, dengan seluruh nama milik Allah ta'ala. Ini mulai dari tafsir bismillah. Bismillahi. Di situ ba huruf apa ba? Huruf jar ya. Bismi, dengan nama. Berarti susunan apa ini? Bismi. Ba huruf jar, ismi majrur, berarti bismi apa? Jar majrur. Ismillahi, kalau ismillahi susunan apa? Nama Allah. Allah mudhaf ilaih. Jadi bismillahi di situ ada dua murakkab. Jar majrur dan mudhaf mudhaf ilaih. Ismi dia majrur dengan ba, dan ismi ini juga mudhaf, mudhafnya lafzul jalalah Allah. Ya kan? Nah, sekarang kalau ditanya jar majrur, apakah dia itu kalam? Apa dia di jumlah? Syaratnya jumlah itu apa? Ada musnad dan ada musnad ilaih. Kalau bismillahi, ada enggak musnad musnad ilaih? Tidak ada. Di situ kan adanya jar, majrur, mudhaf, mudhaf ilaih, ada musnad musnad ilaih. Berarti dia bukan kalam. Oleh karena itu, yang namanya jar majrur senantiasa dia itu muta'alliq, terkait dengan yang lain. Nah, sekarang bismillah ini muta'alliqnya dengan apa? Jawab, dengan jumlah yang tidak disebutkan. Dengan jumlah yang tidak disebutkan. Kalau disebutkan apa? Nah, di sini Syekh rahimahullah menyebutkan jumlahnya yaitu abtadi'u. Sehingga Kalau kita mau lengkapi, kalau kita sebutkan jumlahnya itu abtadi'u bismillah. Aku memulai dengan nama Allah. Gitu ya. Itu lengkapnya. Hanya saja abtadi'u-nya ini enggak disebutkan. Bismillahnya saja yang disebutkan. Baik. Hanya saja para ulama kita rahimahullah menerangkan bahwa jumlah yang lebih tepat itu bukan abtadi'u. Yang lebih tepat disesuaikan dengan keadaan. Kalau diucapkan bismillah ini ketika hendak membaca, berarti jumlahnya apa? Aku membaca. Aqra'u bismillah. Kalau keadaannya ketika membaca bismillah ini mau makan, berarti jumlahnya apa? Akulu. Akulu bismillah. Aku makan dengan nama Allah ini. Kalau keadaannya mau minum, berarti apa jumlahnya? Ashrabu. Aku mau minum. Begitu seterusnya. Jadi jar majrur ini muta'alliq dengan jumlah yang dia tidak disebutkan takdirnya. Ada yang menyebutkan takdirnya itu abtadi'u, aku memulai. Ada yang menyebutkan takdirnya itu sesuai dengan keadaan. Kalau mau membaca yang membaca, mau makan yang makan, mau minum yang minum, dan seterusnya. Sesuai keadaan orang yang mengucapkannya. Yang kedua ini yang lebih tepat. Dan juga posisinya, apakah sebelum basmalah atau setelah basmalah? Jumlah tadi itu. Dua-duanya boleh. Boleh sebelum basmalah, boleh setelah basmalah. Tapi yang lebih utama setelah apa? Basmalah. Bismillah abtadi. Bismillah aqra'u. Bismillah aqulu. Begitu. Dengan nama Allah, aku memulai. Dengan nama Allah, aku membaca. Dengan nama Allah, aku. Dan seterusnya. Pak, kenapa dikatakan lebih utama? Karena didahulukannya jar majrur itu untuk menunjukkan pembatasan bahwa kita memulai segala urusan itu hanya dengan apa? Allah. Beda kalau jumlah tadi di depan. Abtadi'u bismillah. Aqra'u bismillah. Itu tidak menunjukkan pengkhususan. Tapi kalau bismillahnya yang di depan, baru jumlahnya, itu menunjukkan pengkhususan. Begitu. Kemudian bismillah di sini isim dia mudhaf kepada lafzul jalalah Allah, bismillah dengan nama Allah. Syekh menafsirkannya di sini dengan nama Allah artinya bi kulli ismin lillah, dengan seluruh nama Allah. Padahal isim kan mufrad ya. Mufrad itu artinya satu. Dengan nama Allah. Tapi tafsirnya itu dengan seluruh nama Allah. Apa hujahnya, alasannya? Ditafsirkan bismillah dengan nama Allah itu artinya dengan seluruh nama Allah. Hujahnya kata beliau, li'anna lafdhas min, karena sesungguhnya lafaz isim di sini dia mufradun mudhaf, lafadznya mufrad, apa tunggal ya kan? Ismun. Kalau jamaknya apa jamaknya? Asmaun. Ya. Ismun ini mufrad dan di sini dia mudhaf. Mudhaf kepada lafadz jalal, jalalah. Lafadz jalal Allah. Bismillah. Jadi ism ini mufrad dan mudhaf. Ini kata Syekh fayakummu, keadaan dia yang mufrad dan mudhaf itu bersifat umum, mencakup jami al asma'il husna, seluruh nama-nama yang terbaik. Nah, ini catat sebagai kaidah. Ya, di buku catatan ini tulis kaidah. Ya, isim mufrad mudhaf menunjukkan arti umum. Itu pelajarannya. Di mana saja kalau kita baca di Al-Qur'an, di hadis, kalau ada isim mufrad terus dia mudhaf, setelahnya ada mudhaf ilaih. Maka itu menunjukkan arti apa? Umum. Umum. Misalnya lagi dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Perhatikan kalimat nikmat Rabbmu. Susunan apa itu? Mudhaf, mudhaf ilaih. Nikmat itu mufrad atau jamak? Mufrad, ya kan? Nikmat itu mufrad. Ah. Jamaknya apa? Ni'amun. Nikmatun satu. Kalau ni'amun banyak jamak. Di sini disebut mufrad, isim mufrad dan dia mudhaf. Maka tafsirnya apa? Bi ni'mati rabbik, bi kulli ni'mati rabbik, dengan semua nikmat Rabbmu. Sehingga yang diperintah untuk kita sebut-sebut itu semua nikmat. Ingat-ingat yang disebut-sebut. Walaupun kecil. Jangan diremehkan, tapi diingat itu nikmat. Terus kita diperintah untuk selalu menyebut dan mengingat-ingat yang namanya nikmat, walaupun kecil, walaupun ringan ini. Diperintah untuk apa? Selalu diingat, disebut. Kenapa? Karena kalau kita selalu mengingat nikmat Allah, menyebut nikmat Allah, walaupun kecilnya seperti apa, itu kita akan apa? Selalu tersadarkan kalau itu nikmat, sehingga butuh apa? Dijaga, butuh disyukuri, tidak disia-siakan. Ya. Contohnya apa? Seperti air misalkan. Kalau di negeri kayak kita gini, air itu seakan-akan apa? Enggak ada harganya. Sehingga seringkali orang itu apa? Enggak merasa kalau itu nikmat. Dibuang-buang begitu saja. Tanpa apa? Bermanfaat. Padahal kalau kita lihat di negeri yang lain, ya, mereka harus beli itu air mahal, bukan untuk minum, ya, untuk mandi, untuk nyuci, untuk apa itu beli. Ya, beli di sini belinya mudah, soalnya gampang. Tapi dalam keadaan seperti ini biasanya apa, orang tidak menyadari kalau itu nikmat. Maka Ingat ayat tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdith. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka sebut-sebutnya. Ingat-ingat. Agar apa? Kita menyadari ini nikmat. Kalau kita sadar itu nikmat, sudah semestinya apa? Dijaga, disyukuri agar selalu awet, enggak hilang gitu ya, enggak rusak. Dan seterusnya. Nah, di sini bismillah dengan nama Allah. Apa tafsirnya? Kalau ditanya, apa tafsirnya bismillah dengan nama Allah itu tafsirnya apa? Baik. Dengan nama Allah, apa tafsirnya itu? Penjelasannya apa? Ali. Enggak tahu. Ini ngapain? Salman. Apa? Dikulis minillah artinya apa? Dengan nama Allah artinya dengan kulli. Kulli itu apa? Dengan seluruh nama milik Allah. Kenapa diartikan di sini seluruh nama Allah? Ali. Ini masih siapa namanya? Mas Jajat. Kenapa diartikan bismillah dengan nama Allah? Ini artinya dengan seluruh nama Allah. Dari mana diartikan begitu? Nah, karena isim di sini dia apa? Mufrad dan mudhaf. Itu dalam kaidah kalau ada isim mufrad dan mudhaf menunjukkan arti apa? Umum. Dengan seluruh nama milik Allah. Itu tafsirnya. Naam. Fayakumu jami'al asma'il husna. Maka mencakup seluruh nama-nama al-husna. Nama-nama yang terbaik. Ini nama Allah Ta'ala. Semua nama Allah itu adalah husna. Husna itu artinya apa? Yang terbaik. Yang balighah fil husn. Yang mencapai apa? Puncak kebaikan. Itu semua nama Allah. Seluruhnya apa? Husna. Nama yang terbaik. Yang tidak ada yang lebih baik dari itu. Baik. Dipahami ya? Kemudian diingat bismillah di sini jar majrur. Berarti dia muta'alliq. Muta'alliqnya dengan apa? Jumlah yang tidak disebut. Tidak disebutkan. Takbilnya apa? Ada yang menyebutkan takbilnya apa? Abtadi'u. Aku memulai. Ada yang menyebutkan apa? Sesuai dengan keadaan. Ada dua pendapat. Ada yang menakdirkannya aku memulai. Ada yang menakdirkannya sesuai dengan keadaan. Kalau dia membaca berarti aku membaca. Kalau dia baca bismillahnya mau makan berarti aku mau makan. Jadi ya. Posisinya jumlah tadi boleh sebelum bismillah, boleh setelah bismillah. Tapi mana yang lebih utama? Setelah bismillah untuk menunjukkan pengkhususan bahwa hanya dengan nama Allah dia memulai pekerjaannya. Itu diingat-ingat. Yang penting setiap pekerjaan itu dimulai dengan apa? Membaca bismillah. Ini faedah ya. Faedahnya apa? Memulai bekerja hendaklah dengan membaca bismillah. Nah, terus baca lagi. Ya, apa ini? Sama. Baca sama. Wal ma'luhu. Al-ma'budu. Al-mustahiku, haknya di kasrah. Langsung ya, lima tasofa. Sifatul kamari, nah, artinya Allahi huwa, dia adalah al-ma'lu. Apa al-ma'lu? Yang disembah. Artikan ya, ma'lu nya yang disembah. Al-ma'bud yang diibadahi. Al-mustahiq, apa? Mustahiq pada istilah mustahik zakat itu apa? Mustahik yang berhak. Mustahik itu apa? Yang berhak. Li ifradihi. Li apa lam ini? Berhak. Kalau berhak itu untuk. Yang berhak untuk ifradihi. Ifrad itu apa? Dari kata afrada, yufridu. Artinya untuk mengesakannya. Bil ibadati. Apa bil ibadah? Nam bi apa? Dengan ibadah. Kenapa Allah dikatakan itu berhak untuk diesakan, ditauhidkan dengan ibadah? Lima. Apa lima? Lam artinya apa? Karena. Lam di sini artinya karena. Ma apa ma? Sesuatu ya, atau apa yang ittasofa bihi. Ittasofa apa? Artinya bersifat. Yang dia Allah Ta'ala bersifat bihi, dengannya. Min dari sifat-sifat uluhiyah. Jadi sifat-sifat uluhiyah. Apa itu sifat-sifat uluhiyah? Wahiyah. Dan dia, dia di sini maksudnya sifat-sifat uluhiyah itu adalah sifatul kamali, sifat-sifat yang sempurna. Nah, ini kalau ditanya apa makna lafzul jalalah Allah, maknanya adalah ini. Kalau dikumpulkan tiga ya, simpulan tiga ya. Allah itu al-ma'luh yang disembah. Yang kedua, al-ma'bud yang diibadahi. Nah. Yang ketiga, al-mustahiqu yang berhak li'ifradihi bil ibadah, untuk diesakan, ditauhidkan dengan ibadah. Semua ibadah itu Allah berhak untuk dia diesakan, ditauhidkan dengan semua itu. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Mengapa demikian? Lima tasawwa bihi, karena apa yang Allah bersifat dengannya, min sifatil uluhiyah, dari sifat-sifat uluhiyah. Apa itu sifat-sifat uluhiyah? Wahiyah, dan dia sifat-sifat uluhiyah itu adalah sifatul kamal, sifat yang sempurna. Paham ini? Jadi faedahnya apa di sini faedahnya? Faedahnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk ditauhidkan, diesakan dengan seluruh macam ibadah. Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk ditauhidkan dengan seluruh macam ibadah. Apapun yang namanya ibadah, itu murni haknya Allah. Titik. Alasannya apa? Alasannya karena dia memiliki sifat uluhiyah. Nah, alasannya apa? Alasannya karena dia memiliki sifat uluhiyah, yaitu apa sifat uluhiyah? Sifat-sifat sempurna. Sifat-sifat yang sempurna. Semua sifat yang sempurna. Ya. Maha hidup, maha kuasa, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, semua ya, sifat-sifat sempurna. Itu pemiliknya siapa? Allah. Itulah yang namanya sifat uluhiyah. Karena Allah memiliki sifat uluhiyah, maka dialah yang berhak untuk diesakan, ditauhidkan dengan semua ibadah ini. Kalau kita mau doa, minta, memohon kepada siapa? Kepada Allah. Dia yang berhak. Nah, kalau kita ingin berharap, roja, kepada siapa? Kepada Allah. Karena ini bentuk apa? Bentuk ibadah. Ya kan? Kalau kita takut, kepada siapa harus kita takut? Kepada Allah. Karena ini ibadah. Takut itu apa? Ibadah. Bertawakal, kepada siapa? Kepada Allah. dan seterusnya dari macam-macam ibadah. Nah, ada diingat ya. Kalau ditanya apa makna lafzul jalalah Allah, maknanya adalah yang disembah. Allah makna itu yang disembah, yang diibadah, yang berhak untuk mentauhidkannya dengan semua macam ibadah. Kenapa demikian? Dikatakan Allah itu yang berhak untuk ditauhidkan, diesakan dengan semua ibadah, karena dia memiliki sifat uluhiyah. Apa itu sifat uluhiyah? Sifat-sifat sempurna. Tak makan, tak minum, tak beristri, ya, tak beranak. Maha Esa, tidak ada yang menandinginya. Yang Maha Hidup, Maha mengurus semua makhluknya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, semua. Karena sifat-sifat sempurna itu ada pada Allah, maka dialah yang berhak untuk ditauhidkan, diisahkan dengan semua ibadahnya. Ada enggak selain Allah yang punya sifat uluhiyah, sifat-sifat sempurna? Setiap yang ada di alam ini, keadaannya apa? Mesti punya kekurangan. Hanya Allah Ta'ala yang punya sifat sempurna. Jadi ingatnya. Nah, terus lagi mana ini? Di sini, Abu Dzar. Baca ya Abu Dzar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanirrahim. Ismani jalani ala annahu ta'ala dirrahmatil wasiatil adimati allati wasiat kulla syai'in wa ammat kulla hayyin wa katabaha lil muttaqina muttabi'ina bi anbiya'ihi wa rusulihi fahabula ilahumur rahmatul mutlaqatu wa man adahum falahum nasibun minha. Artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yakni dua isim yang menunjukkan atas bahwasannya Allah Ta'ala itu memiliki rahmat yang luas, yang besar, yang meliputi segala sesuatu dan meliputi segala yang hidup, dan dia menetapkannya untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti nabinya dan rasul-rasulnya. Maka mereka itu, bagi mereka kasih sayang yang mutlak. Dan barang siapa yang selain mereka, siapa yang selain mereka, dan siapa yang selain mereka, maka bagi mereka bagian sebagian dari sebagian darinya, tidak seluruhnya. Berikutnya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ini sudah lewat ya. Sekarang Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Bismi jar majrur. Ismillahi mudhaf ilaih. Kalau Ar-Rahmani itu apa? Na'at. Ar-Rahimi juga na'at. Na'at. Dua-duanya na'at. Ar-Rahmani na'at untuk lafzul jalal Allah. Allah yaitu yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi Allah yaitu yang Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahmani Ar-Rahimi, dua-duanya adalah na'at untuk lafzul jalal Allah. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi ini adalah ismani, dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Dalani ini musanna ya. Mufradnya apa? Dalun. Dalani. Artinya yang menunjukkan. Dua nama itu menunjukkan apa? Ala annahu, menunjukkan atas makna bahwa Allah Ta'ala dzurrahmatil wasi'atil azimah, memiliki rahmat yang luas lagi besar. Allati wasi'at kulla syai', yang meniputi segala sesuatu. Wa'ammat kulla hayyin, dan meliputi segala yang hidup. Ini tafsiran untuk Ar-Rahman. Ingat-ingat ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini dua nama Allah Ta'ala. Yang keduanya menunjukkan makna untuk Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya apa? Dzurrahmatil wasi'atil azimah. Ar-Rahman maknanya yang memiliki rahmat yang luas lagi besar, agung. Allati wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Wa'ammat kulla hayyin, dan meliputi segala yang hidup. Jadi kalau ditanya apa makna Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang luas, meliputi segala sesuatu. Itu makna Ar-Rahman. Singkatnya itu begitu ya. Ar-Rahman artinya yang memiliki rahmat yang luas, yang besar, yang meliputi segala sesuatu, segala yang hidup. Baik itu orang mukmin atau orang kafir, dirahmati oleh Allah karena Allah punya nama apa? Ar-Rahman, rahmatnya luas. Baik itu manusia ataupun hewan, orang yang taat atau orang yang maksiat, dirahmati oleh Allah karena dia Ar-Rahman, memiliki rahmat yang luas. Semuanya dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dikasih hidup, dikasih makan, dikasih minum, kasih apa lagi? Kasih rezeki, ya. Kasih pakaian, kasih semua dapat. Maka diartikan Maha Pengasih, mengasihi segala sesuatu, semuanya di alam ini. Karena dia memiliki rahmat yang luas. Baik. Wa katabaha lil muttaqin. Dan kataba artinya apa? Menulis ya. Menulis di sini maksudnya menetapkan. Dan dia Allah Ta'ala menetapkannya. Dhamir ha ini kembali ke mana? Kepada rahmat. Dan dia Allah Ta'ala menetapkan rahmat ini lil muttaqin, untuk yang bertakwa. Al muttabi'in, yang mengikuti. Li anbiya'ihi, para nabinya. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Ini makna Ar-Rahim. Ya. Ini makna apa? Ar-Rahim. Boleh ditanya Ar-Rahim, apa makna Ar-Rahim? Ar-Rahim artinya ya menetapkan rahmatnya untuk yang bertakwa. Yang mengikuti para nabi dan para rasulnya. Itu Ar-Rahim. Maka diartikan Rahim itu apa? Penyayang. Menyayangi siapa? Enggak semua disayangi. Ya. Yang disayangi siapa? Yang bertakwa. Yang mau mengikuti para nabi dan para rasul Allah. Kalau Ar-Rahman, Maha pengasih, mengasihi siapa? Semuanya. Semua yang ada di alam ini Allah kasih bagian hidupnya. Tapi kalau Ar-Rahim, Maha penyayang, menyayangi siapa? Tidak semua yang bertakwa, ya, yang mau mengikuti para nabi dan para rasulnya. Fahaula, maka mereka ini, mereka siapa ini? Yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan para rasulnya itu, lahumur rahmatul mutlaqah, untuk mereka lah rahmat yang mutlak. Maksudnya yang sempurna. Rahmat yang sempurna. Waman adahum, dan siapa saja atau orang yang selain mereka, selain orang bertakwa, falahum nasibun minha, mereka mendapatkan sebagian dari rahmat Allah, enggak semua, sebagiannya saja, enggak semuanya, enggak sempurna. Nah, kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya, faedahnya yang pertama apa? Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maknanya tadi sudah dicatat ya. Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas, meliputi segala sesuatu. Yang Ar-Rahim itu yang menetapkan rahmatnya untuk yang bertakwa. Itu sudah. Ada yang kedua, rahmat Allah ada dua. Ada rahmat yang sifatnya apa? Ammah, umum, merata untuk semua makhluk. Yang kedua apa? Khassah, ada rahmat Allah yang khusus untuk siapa? Yang bertakwa, yang beriman. Nah, rahmat khasah inilah rahmat yang sempurna. Yang bertakwa, dia dapat rahmat yang umum, dapat juga rahmat yang khusus. Kalau yang tidak bertakwa, dia dapat rahmat tapi yang umum saja. Dia dikasih hidup, makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kendaraan, semua kasih. Tapi tidak dikasih keimanannya, tidak dikasih ketakwaan, tidak dikasih apalagi ibadah yang benar, akhlak yang mulia, tidak apa, tidak dikasih. Itu di dunia, di kuburannya tidak dikasih keamanan, enggak dikasih nikmat kubur, yang dikasih hanya yang bertakwa saja. Di akhirat nanti lebih-lebih, enggak dikasih. Yang kalau di akhirat tuh enggak dikasih nafas walaupun secara penuh, cuma separuh saja, enggak dikasih sedikit. Sehingga mereka hanya dapat apa? Nasibun min, sebagian, itu pun sebagian kecil dari rahmat Allah. Kalau yang bertakwa, rahmat mutlaqah, rahmat yang mutlak, sempurna. Bahkan kalau nanti kita baca hadis Nabi SAW, disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan 100 bagian rahmat. Satu bagian rahmat itu diturunkan ke muka bumi. Dengan satu bagian rahmat tadi mencukupi semua yang ada di bumi. Manusianya, jinnya, hewannya semua dapat satu bagian rahmat tadi itu. Padahal manusia itu udah banyak ya, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sampai akhir itu semua cuma dapat apa? Satu bagian rahmat. Yang sisanya 99-nya Allah simpan untuk yang iman, yang bertakwa nanti di akhirat. Sehingga sangat apa? Jauh bandingannya dunia dengan akhirat, jauh. Disebutkan dalam hadis, seandainya dunia ini di sisi Allah lebih berharga daripada satu sayapnya nyamuk, pasti Allah tidak akan beri orang yang kafir itu minum walaupun setetes. Tidak akan dikasih. Seandainya dunia ini apa? Lebih berharga daripada satu sayapnya nyamuk. Menunjukkan apa? Di sisi Allah, dunia ini tidak lebih berharga daripada sayapnya nyamuk. Sehingga apa? Orang yang kafir pun dikasih. Tidak ada harganya. Tapi nanti di akhirat tak bisa. Yang di akhirat itu rahmatnya khusus yang betul. Nah, dah ada pertanyaan tak? Dari wasiat dan amat sama-sama artinya meliputi. Meliputi. Wasiat artinya luas, meliputi. Amat ya umum. Merata, ya sama, meliputi artinya. Yang ditanyakan bisa ya diambil faedahnya ya. Ini baru satu ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Bismillahi ini jar majrur. Ya, bismillahi mudhaf mudhaf ilaih. Ar-Rahman Ar-Rahim itu na'atnya. Ya, kalau sudah difahami, tidak ada pertanyaan, kita cukupkan di sini. Insyaallah yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Bisa sampai 2 hari. Bisa lebih. Bisa. Sudah ya? Sekarang. Yang ini sudah lain. Tadi sudah berhasil. Tidak disuruh. Tidak.